Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قال المسلمين رحمكم الله kita sebagai seorang muslim tentu meyakini bahwasanya kebenaran yang hakiki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi dan Rasul kita. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Haqq itu, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, datangnya dari Tuhanmu, dari Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk golongan orang-orang yang ragu. Maka al-haq, kebenaran yang sesungguhnya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla yang memberikan masalah Allah sampaikan kepada para anbiya wal mursalin. Juga al-haq itu apa yang disampaikan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selaku Nabi dan Rasul yang terakhir, selaku Nabi dan Rasul kita. Allah memberitakan dalam Al-Quran tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi ini, Rasul ini, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, beliau tidak berbicara dengan hawa rasulnya. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, tidaklah ucapan Rasul itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, tindakan-tindakan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan al-haq yang sesungguhnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberi oleh Allah azza wa jalla al-Qur'an dan yang semisal itu bersama dengan ajaran Qur'an, yakni sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan beliau, ajaran beliau yang tertera dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Juga Rasul mengatakan dalam sabda yang lainnya, yang menegaskan bahwasanya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dan merupakan sumber al-haq, al-haq yang sesungguhnya, jaminan keselamatan. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian semua tidak akan tersesat sepeninggalku selamanya apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim wa sunnati dan sunnahku. Kaum muslimin rahimakumullah, ini perkara yang sesungguhnya sangat jelas, perkara yang sangat gamblang bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin yang mendapatkan hidayah dan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus tahu, kita juga harus meyakini bahwasannya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW ini telah diamalkan, telah dipelajari, telah diamalkan, dipraktekkan, didakwahkan, diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya pada masa itu. Generasi pertama umat Islam, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka orang yang langsung mengetahui turunnya wahyu, yang langsung mendapatkan kali pertama wahyu Allah azza wa jalla kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka lah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang langsung mengamalkannya bersama Rasulullah SAW. Mereka lah orang pertama yang mendengarkan sabda-sabda Rasul SAW, yang melihat langsung amalnya Rasulullah SAW. Maka mereka para sahabatul kiram dinyatakan sebagai generasi yang terbaik umat ini. Mereka lah orang yang paling memahami Al-Quran, paling memahami Al-Hadis. Mereka lah orang pertama yang betul-betul telah mengamalkan Islam ini dengan sesungguhnya. Maka penjelasan-penjelasan yang datang dari generasi terbaik umat ini, dari kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in, lalu para tabi'in, dalam penjelasan yang dinyatakan sebagai al-haq, penjelasan yang benar, penjelasan yang sahih, penjelasan yang paling bagus, yang paling tepat, penjelasan yang tidak mungkin akan menyimpang dari siratal mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, maka al-haq itu pada tiga perkara ini. Al-Haq yang sesungguhnya pada Al-Quranul Karim, wahyu Allah Azza wa Jalla. Al-Haq yang sesungguhnya itu pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau, ajaran beliau, sabda beliau, tindakan beliau, perangai beliau. Ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq itu juga ada pada penjelasan para sahabat, amaliyah mereka, pemahaman mereka, penjelasan mereka, dikarenakan mereka adalah orang pertama yang langsung menyaksikan turunnya wahyu, orang pertama yang langsung menyaksikan amalnya Rasulullah SAW, dan orang yang pertama yang betul-betul memahami Alkitab wa Sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang jauh dari masa-masa kenabian, kewajiban kita ialah ittiba'ul haq, harus mengikuti kebenaran tadi, harus mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mengikuti penjelasan pemahaman para sahabatul kiram, mengikutinya. Inilah satu-satunya jalan, satu-satunya upaya supaya kita mendapatkan kebaikan serupa seperti yang didapatkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an al-ayat." Yang artinya kata Allah Azza wa Jalla, "As-sabiqun al-awwalun," generasi yang pertama pada umat ini, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, ini para sahabat. Allah langsung menyebutkan para sahabat, sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Allah mengatakan setelah itu, "Walladzina taba'uhum bi'ihsan," dan orang-orang yang ittiba', yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah mempersiapkan untuk mereka semua surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, yang langsung disebut namanya hanya para sahabat, muhajirin, ansar. Yang lainnya tidak disebut. Allah Azza wa Jalla hanya menyebutkan perkara yang kedua dengan bahasa yang umum, dengan menyatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kalau kita menginginkan keridhaan Allah Azza wa Jalla radhiyallahu anhum wa radu'an, kalau kita menghendaki surganya Allah Azza wa Jalla, menghendaki jannah, keselamatan, kebahagiaan yang hakiki, jannah, maka kita hanya menyentuh satu kesempatan, satu jalan, yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan. Kita harus ittiba', mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya alaih salatu wassalam, dan mengikuti jejak langkahnya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ittiba'ul haq, kita harus mengikuti kebenaran. Inilah yang namanya sabilun najat, jalan keselamatan, jalan keselamatan. Yang kedua, kewajiban kita sebagai muslim ialah at-tamassuku fil haq. Kita harus berpegang teguh secara kuat dengan al-haq ini. Tamassuk fil kitab, tamassuk fil sunnah, tamassuk bima alaihi salaful ummah, Kita harus berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Dan Rasulullah, itu yang dikatakan Rasul pada hadis yang saya bacakan di atas. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya dengan syarat in tamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah wa sunnati. Sambil kita ikuti, kita harus pegang kuat-kuat bimbingan ini, Al-Quran Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Inilah solusi yang menyelamatkan kita dari semua bentuk penyimpangan. Inilah solusi yang menyelamatkan kita semua dari berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada. Rasul telah memberitakan dalam hadisnya akan terjadinya berbagai macam perselisihan pada umat ini, perpecahan-perpecahan pada umat ini. Beliau mengatakan fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka sungguh dia akan melihat, dia akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Rasul memberikan solusi ketika itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha binawajih. Kata Rasul ketika itu, kalau kamu mendapati banyaknya perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat Islam, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, para sahabat yang tertinggal sepeninggalku. Beliau mengatakan tamassaku biha, pegangilah sunnahku tadi, wa'adhu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah ia dengan gerakan-gerakan kalian. Maka berpegang teguh dengan al-haq ini jalan keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan. Sekaligus inilah solusi untuk menyatukan semua umat, solusi untuk menyatukan semua pihak. Kalau semuanya kembali kepada pimpinan Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kewajiban kita yang ketiga ialah tahkimul haq. Kita harus menjadikan al-haq ini sebagai hakim kita yang memutuskan semua perkara kita, semua perkara-perkara yang kita hadapi, yang kita alami, semuanya diputuskan oleh Allah Azza wa Jal, diputuskan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hakim kita adalah Al-Quran dan Sunnah, al-haq. Ini merupakan syarat iman. Ini merupakan syarat keimanan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Fala warabbika la yu'minun. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah mengatakan fala warabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu, Allah bersumpah di sini, sungguh demi Rabbmu, demi Allah, la yu'minun, mereka belum beriman. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara persengketaan mereka. Di sini Allah bersumpah yang menunjukkan kepada kita pentingnya perkara ini. Bersumpah dengan menyatakan la yu'minun, mereka belum beriman, hingga mewujudkan satu persyaratan, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka semua menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak mendapati rasa berat dalam hati-hati mereka sehingga orang yang memutuskan dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya dengan setunduk-tunduknya kepada apa yang telah engkau tetapkan. Ini merupakan syaratul iman. Syarat keimanan kita harus berhukum kepada Al-Haq. Kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat sebagai hakim yang memutuskan semua perkara kita. Maka akidah kita dinyatakan benar ketika sesuai dengan Quran, Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Akidah, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, dakwah kita, keseharian kita, semuanya dinyatakan benar ketika sesuai dengan Al-Quran, Al-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Itulah hakim. Ketika ada persengketaan, ada perbedaan paham, ada perselisihan, maka yang menentukan yang menjadi hakim Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Apa yang dinyatakan hak dalam Quran dan Sunnah, itulah yang hak. Apa yang dinyatakan salah dalam Quran dan Sunnah, itulah yang dikatakan salah. Ini prinsip. Prinsip kita yang sangat mendasar di dalam beragama. Kuat dari kita yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, ialah takdirul haq. Kita harus mendahulukan al-haq, mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu, di atas siapapun. Allah dan Rasulnya yang berdepan. Kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada perasaan kita, daripada akal pikiran kita, daripada adat istiadat kita, daripada sekian semuanya orang yang ada. Harus mendahulukan Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Hujurat yang pertama, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wa taqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui. Tegas ayat. Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasul alaihissalam. Itu makna dahulukan Allah, dahulukan Rasulnya alaihissalam, dahulukan Al-Haq di atas segala sesuatu dan di atas siapapun orang. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menyebutkan ayat di atas, la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih, beliau menjelaskan ay la taqulu hatta yaqula, yakni kalian jangan berucap sehingga Allah dan Rasulnya yang berucap, wa la taf'alu hatta ya'mura, kalian jangan berbuat hingga Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Itu namanya taqdimul haq, mendahulukan kebenaran. Al-haq berbicara, kita berbicara sesuai dengannya. Al-haq memerintahkan, kita beramal sesuai dengan perintah al-haq. Itulah prinsip. Maka haram hukumnya mendahulukan pendapat pribadi di atas Allah dan Rasulnya. Haram hukumnya mendahulukan perasaan kita di atas Allah dan Rasulnya. Haram hukumnya mendahulukan apapun dan siapapun di hadapan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kamu jangan mendahului Allah, jangan pula mendahului Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini tentu diperintahkan untuk di belakang. Allah dan Rasulnya yang terdepan. Al-Haq yang terdepan. Apa kata Allah dan Rasulnya, kita sampaikan. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kita amalkan. Jangan sampai mengucapkan perkara-perkara yang tidak terdapat dalam Al-Haq. Jangan sampai kita mengamalkan perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, prinsip-prinsip mendasar kewajiban kita sebagai seorang muslim terkait dengan kebenaran. Ini secara teori sangat mudah untuk disampaikan, sangat mudah untuk dipahami. Tetapi yang sangat susah ialah ketika mewujudkannya dalam kehidupan sehari. Terlalu banyak orang-orang atau pihak-pihak, mungkin juga kita pribadi, disadari ataukah tidak, dia tahu ataukah tidak, ternyata dia tidak mau mengikuti Al-Haq, tidak mau berhukum kepada Al-Haq, tidak mau memuliakan, mengagungkan Al-Haq, tidak mau mendahulukan Al-Haq. Tanpa disadari ternyata kita lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Tanpa disadari kita mendahulukan akal-akal kita semata. Tanpa disadari kita mendahulukan perasaan kita. Tanpa disadari ternyata kita justru menolak kebenaran. Dan ternyata dalam banyak pihak, ternyata dalam banyak orang, tidak semua kaum muslimin, tidak semua kaum mukminin itu menerima Al-Haq, menerima bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan penjelasan para sahabat. Terlalu banyak yang menolaknya, terlalu banyak yang tidak mau mengamalkannya, terlalu banyak orang yang tidak mau mengikutinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa sebab, ada beberapa sebab kenapa kita atau mungkin yang selain kita tidak bisa mengenali kebenaran, tidak bisa mengetahui kebenaran, atau tidak bisa mengamalkannya atau mengikutinya atau mendahulukannya atau memuliakannya. Ada banyak sebab, bahkan sangat banyak sebab. Pada kesempatan kali ini akan saya bawakan beberapa sebab yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Kita sampaikan untuk kita waspadai, dikarenakan penghalang-penghalang tadi bertentangan dengan prinsip-prinsip kita sebagai muslim terkait dengan Al-Haq tersebut. Penghalang yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, dan ini merupakan yang paling utama, ialah al-jahlu bil-haq, tidak mengerti kebenaran itu sendiri. Bahasanya al-jahl, bodoh, tidak tahu al-haq itu sendiri. Ini sebab yang paling utama. Secara objek kita, bagaimana mungkin dia bisa mengikuti Al-Haq, dia sendiri tidak tahu yang mana Al-Haq. Bagaimana mungkin dia bisa memuliakan Al-Haq, dia sendiri tidak tahu Al-Haq. Bagaimana mungkin dia berhukum kepada Al-Haq, mendahulukannya dan segala macamnya tadi, sementara dia sendiri jahil, bodoh, tidak memahami Al-Haq itu sendiri. Allahu musta'an. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, salah satu imam besar yang ma'ruf di kalangan kita, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan innama jaa khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima jaa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya munculnya penyelisihan orang-orang yang menyelisihi al-haq, sesungguhnya munculnya datangnya orang-orang yang menyelisihi kebenaran, sebabnya kata beliau liqillati ma'rifatihim bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dangkalnya pengetahuan mereka tentang bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Harus bahasanya, bahasa kafarnya, dikarenakan jahilnya mereka, bodohnya mereka tentang bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dikarenakan jahil, akhirnya menyelisihi. Entah dia menyelisihi dengan sengaja atau dia menyelisihi dengan kejahilan, dengan tanpa sengaja. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah disebutkan dalam kitab beliau Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wal Nasara, beliau menyatakan dengan sangat tegas bahasanya, beliau mengatakan wal asbabul mani'ah min qabulil haqqi kathiratun jiddan, sebab-sebab yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Minha diantaranya kata beliau al-jahlu bihi, dikarenakan dia bodoh jahil tentang al-haq itu sendiri. Beliau mengatakan wahad sebab huwal ghalibu ala aktarin nufus, sebab inilah yang ghalib, yang dominan terjadi pada kebanyakan pihak. Beliau mengatakan fa'inna man jahila syai'an ada wa'ada ahla, itu kalimat-kalimat yang ma'ruf di kalangan para ulama kita. Fa'inna man jahila syai'an ada, sebab seseorang yang jahil tidak mengerti sesuatu yang akan memusuhinya. Wa'ada ahlahu, dan akan memusuhi orang-orangnya. Dikarenakan jahilnya disampaikan kepada dia perkara yang hak. Ini pak dalilnya Al-Quran, Al-Hadis, ini keterangan para ulama kita, Al-Haq. Berhubung dia jahil dan tahu itu perkara hak, dimusuhi. Apa ini? Apa ini? Saya dari mulai lahir sampai saya tua seperti ini, tidak pernah ngerti seperti ini, apa ini? Melihat ada orang yang kemudian mengamalkannya, heboh. Siapa dia? Apa yang dia amalkan itu? Kok aneh? Dia ingkari, dia musuhi. Apa sebabnya? Sebabnya dikarenakan selama ini tidak pernah mengerti ini perkaraan. Bahasa katanya, dikarenakan dia jahil tentang al-haq ini tadi. Padahal sudah al-haq dasarnya Al-Quran, Al-Hadis, dengan keterangan para ulama kita, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anshar. Ini sebagai satu penghalang yang sangat banyak terjadi pada kaum muslimin seperti yang dijelaskan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini sebagai peringatan bagi kita. Jangan sampai kita itu tergolong orang-orang yang jahil, supaya kita jangan sampai menolak al-haq, menolak kebenaran karena kejahilan kita. Disinilah pentingnya kita belajar agama, pentingnya kita mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, dan mengkaji penjelasan dengan para ulama, mengerti ilmu diri, ilmu agama, supaya kita mengerti ini hak, kita ikuti, kita terima, kita amalkan, ini perkara yang batil, dan hindarkan, dan jauhkan. Dan jangan sampai terbalik, ini batil, malah kita amalkan. Ini perkara hak, malah kita tolak dengan sebab al-syahdubihi, dengan sebab kesadaran kita tentang perkara tersebut. Allahumma musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Ini sebab yang paling utama. Allah, orang tersebut terhalang dari kebenaran. Satu lagi, setengah nomornya apa? Ya, hal kesianan. Satu lagi, dari sekian banyak hal-hal atau sebab yang menghalangi orang untuk mengetahui kebenaran atau menerimanya, ialah at-tafriqu fi dhahril haqq. Artinya menyepelekan upaya mengetahui kebenaran. Kalau yang pertama dia jadi, kalau yang ini dia tidak semangat, tidak punya azam yang kuat, tidak memiliki kesungguh-sungguhan untuk mengetahui Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Kewajiban kita mestinya mencari kebenaran. Kita pelajari kebenaran. Kita ikuti. Maka dengan sebab barakallahu fiikum orang tersebut terhalang dari Al-Haq, itu dikarenakan dia tidak mau mencarinya, tidak mau mempelajarinya, malas di dalam mempelajari Al-Haq, kurang bersemangat, kurang bersungguh-sungguh di dalam mencari Al-Haq tadi. Disebutkan oleh para ulama, mereka menyatakan wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqqa illa man talaba. Perkara yang sangat panggil, tidak akan mungkin menerima Al-Haq kecuali orang-orang yang mencari Al-Haq. Tidak mungkin menerima Al-Haq kecuali orang-orang yang menerima Al-Haq. Kecuali orang yang mencari Al-Haq. Maka seseorang tidak akan mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk mengikutinya. Ketika dia punya semangat, punya azam yang kuat, punya kesungguh-sungguh untuk mencari, dia cari mana Al-Haq, dia cari mana bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dia cari. Begitu disodorkan kepada dia, ini Al-Haq, dasarnya jelas, ayat Al-Quran, hadisnya Rasul, keterangan para sahabat, langsung dia amalkan, langsung dia ikuti, langsung dia muliakan, dan dia kedepankan di atas segala sesuatu. Dia tahu itu, karena dia mencari. Sementara orang-orang yang bermalas-malasan, tidak punya semangat untuk mengkaji Al-Haq, bahkan lebih condong kepada mengabaikannya. Ketika disampaikan, ini Al-Haq. Al-Quran berbicara demikian, Al-Hadis menerangkan demikian, keterangan para ulama menyatakan demikian. Maka dia tidak punya semangat, tidak punya ghirah untuk mengetahui apa ini. Terhalang dia dari Al-Haq dikarenakan dia mengabaikan. Ini kembali pada poin yang pertama, mengabaikan Al-Haq. Tidak punya semangat untuk mengkajinya, berujung kepada kejahilan tentang Al-Haq itu sendiri. Marwah muslim rahimahumullah, tidak mengherankan banyak sekali ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mempelajari Al-Haq, mengilmui kebenaran, mengilmui agama Allah yang mulia ini. Al-Rasul telah mewajibkan kita semua untuk mengkajinya. Belum ada dalam sabdanya talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu perkara yang fardu wajib atas tiap-tiap muslim. Maka menghilangkan pula ketika para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in begitu bersemangat, begitu bersungguh-sungguh mengkaji Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kisahnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sepupu Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk ahli bait. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengajak temannya, teman karib, diajak untuk mendatangi para sahabat Rasul yang tua tua, yang senior, untuk mengambil ilmu daripada. Ternyata temannya enggan, tidak mau. Dia mengatakan, wahai Ibn Abbas, siapa yang perlu sama kamu? Masih banyak para sahabat Rasul yang tua-tua, yang senior-senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya masih banyak. Ngapain kamu belajar? Siapa yang perlu sama kamu nanti? Menawar. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyingkirkan dengan bajunya bersungguh-sungguh mendatangi para sahabat yang mulia, yang senior, terutama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, diambil, dipelajari, dikaji hadisnya Rasul SAW, sunnah-sunnah beliau. Sampai disebutkan dalam sebuah periwayatan, suatu kali Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan berita ada salah seorang sahabat Ansar memiliki hadisnya Rasul yang belum beliau. Bergegas Ibn Abbas datang ke rumah, datang ke rumah sahabat Ansar tadi, ternyata didapati sahabat itu sedang istirahat siang. Ibn Abbas tidak pulang, ditunggu di depan pintunya sampai beliau tertidur di depan pintu sahabatnya. Ibn Abbas ahli bait, keluarganya Rasul, sepupunya Rasul. Begitu sahabat Ansar tadi bangun dari istirahatnya, dia membuka pintunya, depan pintunya ada Ibn Abbas, sepupunya Rasul alaihissalatu wassalam, ada api. Dibangunkan Ibn Abbas, ditanya, ada apa gerangan kau kemari wa Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas, saya kemari dikarenakan saya mendengar engkau memiliki hadisnya Rasul alaihissalatu wassalam, saya belum punya. Saya kan kepada saya ingin mendapatkan ilmu al-haq sunnah Rasul. Kata sahabat al-Bukhari, kamu tidak usah kemari, tinggal panggil saya, saya akan berubah engkau. Korban Rasul, kerabatnya Rasul memudahkan ini. Masa kemarin, saya akan bersama ke rumahnya anda. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la, tidak. Al-ilmu yukta wa la yakti. Ilmu itu didatangi, bukan didatangi. Saya yang harus ke rumah anda, bukan anda yang ke rumah saya. Ibn Abbas begitu semangat kalau mencari al-haq, begitu semangat kalau mengkasihnya. Tapi pada akhirnya Abdullah bin Abbas sebagai sosok ulama sahabat menggantikan para sahabat yang tua-tua tadi, yang senior-senior tadi, pada makanya beliau menjadi rujukan umat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, majlisnya beliau penuh dengan para tabi'in yang mengkaji agama, yang belajar tafsir, yang belajar hadis, yang belajar fikih, yang belajar lughatul arabiyyah, yang belajar nahwu, yang belajar sihir, semuanya belajar dari Ibn Abbas. Ternyata dia yang dulu diajak belajar tidak mau. Begitu dia menyaksikan Ibn Abbas menjadi alim besar pada masanya, menyaksikan majlis beliau yang sangat makmur dengan para pencari al-haq, maka dia mengatakan, dulu pemuda ini orang yang lebih cerdas daripada saya. Yang namanya penyesalan belakang, apakah depan? Depan. Penyesalan di belakang. Jadi dari Tuhai, kiranya saya dulu belajar kayak Ibn Abbas, tentu sekarang ini saya kayak Ibn Abbas, jadi alim besar pada masa. Kalau bahasa kita, dulu ketika masih muda-muda, masih remaja, belajar, yang ingin mau belajar, yang ingin belajar, yang belajar sukses, berhasil, jadi alim besar di tengah-tengah masyarakatnya, yang ini, yang di situ aja mau belajar. Nah, apa ketemu lagi sama teman lamanya itu? Teman saya sudah jadi alim ulama, jadi alim besar. Ini dulu teman saya. Ustaz ini dulu teman saya. Alim ini teman saya. Syekh ini teman saya. Dia hanya bisa mengatakan, itu adalah teman saya. Syekh ini saya. Dikarenakan keadaan dia jauh berbeda dengan temannya tadi. Yang ini muslim biasa. Temannya muslim yang alim, yang dimuliakan, yang dihormati oleh semua. Dia dikarenakan sehingga kaum muslimin rahimakumullah, bahwa hal ini merupakan sebab utama terhalangnya orang dari al-haq, kejahilan tentang al-haq, dan yang kedua tidak hanya semangat dan kesungguh-sungguhan untuk mengkaji, mempelajari dan mencari al-haq itu sendiri. Maka konsumen kita adalah kita ini al-haq kesungguh-sungguh dan mempelajari ini. Kemudian kita terima, kita amalkan, kita muliakan, kita ikuti, kita kedepankan, kita jadi hakim dan segala macamnya, sehingga kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, keutamaan besar bagi orang-orang yang di atas al-haq. Saya kira penyampaian tema cukup sekian. Kita dengan waktu yang semakin sekian, tidak ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan ini kita akan bisa bersemangat dalam mengkaji ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya, mendahulukannya, mengikutinya, dan menjadi kesepi hakim dalam hidup. Allahu ta'ala alhamdulillah.